hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada majelis ilmu pada malam ini. Insyaallah akan kita teruskan pembahasan kita, yaitu kitab tauhid. Di mana kita memasuki bab yang kedua dari kitab tauhid ini. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang judul dari bab kedua ini, Fadlu Tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunubi, keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Fadlu tauhid ini kalimat yang umum kita sebutkan, dan wa ma yukaffiru minadz dzunub itu kalimat yang khusus, sehingga ini disebut dengan athful khass 'alal 'am, mengikutkan sesuatu yang khusus terhadap sesuatu yang umum. Tujuannya untuk menunjukkan keutamaan sesuatu yang khusus tersebut. Jadi kalau kita jelaskan judul yang disebutkan di sini secara lengkap, keutamaan tauhid dan keutamaan yang lebih khusus lagi adalah menghapuskannya dosa-dosa. Nah gitu, keutamaan tauhid dan keutamaan yang lebih khusus darinya yaitu menghapuskan dosa-dosa. Kita akan langsung masuk pembahasan. Di sini disebutkan dalam bab kedua ada 5 dalil tentang keutamaan tauhid. Kita ulang-ulang bahwasanya penulis membahas kitab tauhid ini sistemnya itu judul kemudian dalil, judul kemudian dalil. Tujuannya apa? Untuk mengikat kaum muslimin, para penuntut ilmu dengan dalil. Jadi mereka itu memahami agama langsung dari dalilnya, agar yang kedua mereka itu lebih dekat dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau di tengah-tengah masyarakat hal seperti ini belum terlalu hidup. Bagaimana jamaah pengajian itu dekat dengan dalil itu belum terbiasa, sehingga agak berat biasanya. Tapi di sini kita mulai belajar bagaimana kita memahami agama langsung dari dalil-dalilnya. Setiap ungkapan, setiap poin yang disebutkan langsung kita tahu, oh ini dalilnya. Jadi kita tidak taklid. Kita tidak memahami sesuatu ikut-ikutan tanpa tahu dalilnya. Itu tujuan dari penulis. Begitu juga penulis membuat buku kitab tauhid ini seperti ini karena mengikuti cara Imam Bukhari. Imam Bukhari membuat kitab Sahih Bukhari judul kemudian dalil, judul kemudian dalil. Berarti penulis mengikuti ulama terdahulu, ulama salaf kaum muslimin. Berarti beliau itu bukan aliran baru, buat sistem baru, enggak. sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang yang dengki, hasad, membenci dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari golongan penyembah kubur, dari golongan yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dilihat kitab tauhid ini isinya dalil semua. Ucapan penulis cuma sepatah dua patah kata, yaitu dari judul bab. Sisanya dalil semua. Dari mana kita tuduh beliau bikin madhab baru, aliran baru, dari mana? Itu karena orang yang ngomong seperti itu enggak paham dan enggak pernah mau paham dan enggak pernah mau membaca secara langsung tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Kita langsung masuk pada dalil yang pertama, yaitu disebutkan oleh penulis surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman walam yalbisu, lam yalbisu artinya dan tidak mencampur adukkan keimanan tersebut, keimanan imanahum bizulmin, dengan kezaliman. Ulaika, maka bagi mereka lahumul amnu, al amnu keamanan, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82 ini menyebutkan dua keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama, Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika, lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid dalam bab kedua. Ini ada 5 dalil nanti. Dalil yang pertama, Surah An'am ayat 82. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Walam yalbisu. Walam yalbisu itu mencampur, artinya tidak mencampur. Tidak mencampur, lam ini tidak. Walam yalbisu, lam tidak yalbisu mencampur adukkan. Imanahum keimanan mereka bizulmin, dengan kezaliman. Apa arti kezaliman di sini? Kezaliman artinya adalah syirik. Tafsir kezaliman di sini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, maka bagi mereka, ulaika lahum, maka bagi mereka al-amnu. Nah, ini keutamaan yang pertama, al-amnu. Keutamaan yang pertama dari tauhid. Yang kedua, wahum muhtadun. Maka bagi mereka adalah al-amnu, keamanan. Yang kedua, wahum muhtadun, mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat 82 disebutkan dua keutamaan tauhid. Satu, keamanan, yang kedua hidayah. Muhtadun yaitu hidayah. Makna kezaliman di sini adalah syirik. Tafsir ini disebutkan dalam Sahihain dari hadis Ibnu Mas'ud. Tafsir kezaliman artinya syirik ini disebutkan di dalam Sahihain. Sahihain itu Bukhari Muslim, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita memahami Al-Quran, kita butuh yang namanya tafsir. Bagaimana cara menafsirkannya? Menafsirkannya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makna kezaliman di sini, seandainya makna kezaliman di sini kezaliman manusia dengan manusia, tentu enggak ada yang selamat. Ya, enggak setiap kita berbuat zalim. Apa arti zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu artinya zalim. Contoh, mata kita pakai untuk melihat maksiat, itu namanya kezaliman. Telinga kita pakai untuk mendengarkan maksiat, itu kezaliman. Semua anggota badan kalau tidak kita tempatkan pada tempatnya, itu namanya kezaliman. Paham ya? Sehingga kalau kita artikan zalim di sini adalah kezaliman secara umum, enggak bakalan ada manusia yang selamat. Perhatikan ayatnya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak campur adukkan imanahum, keimanannya dengan kezaliman. Coba, ada enggak manusia satupun yang bisa selamat dari kezaliman? Enggak ada. Enggak ada satupun manusia yang selamat dari kezaliman. Kadang kita ngomong kepada seseorang enggak sengaja terlepas ucapannya kasar, zalim. Zalim itu maknanya luas sekali gitu. Makanya sahabat ketika dengar ayat ini, mereka nanya kepada Rasul, begitu cara beragamanya sahabat. Kalau ada sesuatu yang kita kurang setuju atau kita belum memahaminya, sahabat itu dulunya bertanya langsung kepada Nabi Muhammad. Enggak bicara di belakang, enggak. Enggak ngobrol di belakang, enggak bikin sesuatu di belakang, enggak. Tapi sahabat langsung nanya kepada Rasul. Begitulah beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu yang harus kita tiru. Mereka beragama itu langsung nanya kepada ahli ilmu. Makanya ketika dengar ayat ini, mereka itu khawatir gitu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kezaliman? Enggak ada di antara kita yang selamat dari kezaliman. Bagaimana kita mau mendapatkan keutamaan hadis ini? Nah, disebutkan kisah itu di dalam Sahihain. Lalu apa kata Rasul? Zalim di sini maksudnya adalah asyirku, kesyirikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, innasyirka lazulmun 'adzim. Ketika ditanya Rasul sama para sahabat, mereka khawatir enggak bakal dapat keamanan dan enggak bakal dapat hidayah. Maka Rasul jelaskan kepada mereka, maksud dari zalim di sini adalah perbuatan syirik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, "Innasyirka lazulmun 'adzim." Jadi menafsirkan ayat ini dengan ayat yang semisal. Yang melakukannya siapa? Yang melakukannya Nabi Muhammad langsung. Kadang-kadang yang melakukannya bukan Nabi Muhammad, para ulama mencari gitu makna dari ayat ini apa. Begitu di dalam kita memahami ayat Al-Qur'an, jelas ya. Jadi kita lihat dalam surat Al-An'am, mana kalimat yang mengatakan keutamaan dari tauhid? Jawabannya keutamaan tauhid pada kalimat ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Berarti ada dua keutamaan tauhid di dalam surah Al-An'am ayat 82 ini. Satu, dapat keamanan, yang kedua dapat hidayah. Jelas ya? Mana tauhid di situ disebutkan yang mana? Di sini. Mereka beriman dan tidak mencampur adukan dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Berarti ketika enggak berbuat syirik, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ketika dia bertauhid kepada Allah, akan dapat keamanan dan dapat hidayah. Paham ya? Nah. Sekarang kita perincikan sedikit biar lebih mudah, lebih kuat gitu melekatnya. Kita perincian, kita mulai dari kata zalim di sini. Kata zalim di situ. Zulmun. Kezaliman itu dibagi tiga. Satu, dua, tiga. Pertama, zalim kepada Allah, kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga, zalim kepada makhluk. Zalim kepada Allah, ini syirik. Zalim kepada diri sendiri, yaitu kita berbuat maksiat. Bermaksiat. Zalim kepada makhluk, nah kita menzalimi dia. Kita menyakiti, mengambil hartanya, mengambil kehormatannya, dan semisalnya, perbuatan zalim kepada makhluk. Jadi maksudkan di dalam ayat ini zalim yang mana? Jadi maksudkan di dalam ayat ini adalah zalim yang pertama. Jelas ya? Zalim kepada Allah, yaitu berbuat syirik. Zalim yang pertama ini yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Paham ya? Ini tiga jenis kezaliman. Makanya sahabat itu khawatir ketika dengar ayat ini, nanya mereka. Karena kezaliman seperti ini bentuknya. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada makhluk. Dan enggak ada satupun manusia yang bisa selamat dari dua jenis kezaliman ini. Ya enggak, kita zalim kepada diri kita. Indra kita tidak kita gunakan pada tempatnya, itu zalim kepada diri kita. Atau kita kadang zalim kepada makhluk, ucapan atau dengan perbuatan kita berbuat zalim, atau kita mengambil hartanya tanpa hak, kehormatan dan semisalnya, itu juga kezaliman. Tapi tidak dimasukkan dalam ayat ini. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah zalim yang pertama. Paham ya? Nah. Kemudian manusia itu nanti dibagi menjadi tiga. Manusia dibagi menjadi tiga. Satu, Kelompok yang pertama zalimun li nafsihi. Yang kedua muqtasid. Muqtasid. Yang ketiga sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Ini manusia yaitu bukan manusia. Ini masih orang yang beriman. Kalau manusia masuk juga orang kafir, tapi di sini orang yang beriman semuanya. Mukmin. Mukmin dibagi menjadi tiga, zalimun li nafsi, muqtasidun, sabiqun bil khairat. Zalimun li nafsi artinya menzalimi diri sendiri. Berbuat zalim terhadap diri sendiri, yaitu dia masih melakukan dosa-dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil, tapi enggak sampai kufur. Dosa yang dia lakukan tidak sampai kufur, itu namanya zalimun li nafsi. Makanya mukmin di sini masih dia. Yang kedua muqtasidun, pertengahan. Muqtasid artinya orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Yang wajib-wajib dilaksanakan, yang haram-haram dia tinggalkan. Yang sunnah, nah, kadang-kadang dia kerjakan, kadang-kadang enggak. Yang makruh masih juga dia kadang-kadang kerjakan. Jadi yang pokok dia, yang wajib sama yang haram, itu pokok. Itu namanya muqtasid. Yang ketiga, sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu orang yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Tingkatannya lebih tinggi. Inilah tiga kelompok dari orang yang beriman. Orang kafir enggak dibahas di sini ya. Orang kafir, orang munafik enggak dibahas di sini. Nah, kita ingin menghubungkan dengan keutamaan ini. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman akan dapat rasa aman. Rasa aman itu bentuknya dua nanti. Rasa aman bentuknya dua. Nah, rasa aman bentuknya dua. Satu, amnun mutlak namanya. Amnun mutlak. Apa terjemahannya? Amnun mutlak itu keamanan yang mutlak. Apa terjemahannya ini? Keamanan. Hah? Ah betul, keamanan sepenuhnya, tidak ada rasa takut, rasa sedih, nggak ada gitu, betul-betul aman, keamanan sepenuhnya. Yang kedua namanya mutlakul amni, mutlakul amni. Yang kedua mutlakul amni. Mutlakul amni sekedar keamanan gitu. Dia enggak keamanan secara full, tapi memang dia dapat rasa aman. Bukan sekedar sebenarnya. Pokoknya dapat rasa aman gitu loh ya. Ini sekedarlah apa? Sekedar keamanan. Nah, keamanan dalam ayat ini itu dua maksudnya. Satu, amnun mutlak, keamanan sepenuhnya, betul-betul aman dia. Yang kedua, mutlakul amni, sekedar keamanan, sekedar rasa aman yang dia dapatkan nantinya. Kita melihatnya dari mana? Kita lihat dari tiga jenis mukmin ini. Kalau dia itu memenuhi tiga jenis ini, yaitu dia itu orang yang sabiqun bil khairat, muqtasid, dan dia itu tidak menzalimi diri sendiri. Kalau dia terpenuhi kriteria tiga ini, dia masuk dalam amnun mutlak. amnun mutlak. Jadi keamanan yang full, yang sepenuhnya seperti para nabi dan rasul, seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak menzalimi diri sendiri. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang Allah haramkan. Mereka juga melaksanakan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang makruh-makruh. Itulah derajatnya rasul, para sahabat, para ulama. Mereka mendapatkan amnun mutlak, keamanan yang mutlak. Betul-betul tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih ketika di hari kiamat. Adapun yang kedua, sebagian manusia yang masih bermaksiat kepada Allah, menzalimi diri sendiri, masih melaksanakan sebagian yang Allah haramkan, meninggalkan yang Allah wajibkan, dia tidak dapat aman secara mutlak. Cuman dia dapat keamanan mutlakul aman, sekedar rasa aman, yaitu nanti dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dia tidak akan kekal di dalam neraka, walaupun terkadang akan mendapatkan siksa dari dosa yang dia lakukan. Jelas ya? Nah, mutlakul amni untuk siapa? Untuk manusia yang masih ada maksiat. Untuk ahli tauhid yang masih ada maksiat. Untuk ahli tauhid tapi masih bermaksiat. Cukup ya? Paham? Jadi intinya, keutamaan yang pertama adalah keamanan. Keamanan dua, keamanan mutlak dan mutlakul aman. Sekedar keamanan, yang gitu. Yang pertama adalah keamanan secara full. Dia akan dapat keamanan secara full kalau terpenuhi tiga hal ini. Dia tidak menzalimi diri sendiri. Kewajiban-kewajiban dia laksanakan, yang haram-haram dia tinggalkan. Kemudian sunnah-sunnah dia laksanakan, yang makruh-makruh dia berusaha untuk meninggalkannya. Adapun yang kedua, mutlakul aman, itu ahli tauhid tapi masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksiatnya itu tidak sampai derajat kufur. Jelas ya? Kalau sampai derajat kufur, nah itu beda lagi urusan. Maksiat-maksiat yang dilakukan tidak sampai derajat kufur, dia masih dapat peluang untuk mendapatkan keutamaan dalam ayat-ayat ini. Jelas ya? Kemudian yang kedua adalah wahum muhtadun, mereka itu mendapatkan hidayah. Nah, hidayah di sini ada dua bentuknya. Tentang tiga golongan ini disebutkan dalam surat Fatir ayat 32. Sebutkan dalam surat Fatir, surat Fatir ayat 32. Allah mengatakan, "Summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min 'ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. "Faminhum dzalimun li nafsi." Di antara mereka ada yang dzalimun li nafsi. "Faminhum muqtasid." Wa minhum sabiqun bil khairat. Jelas ya? Dalam satu surat, surat Fatir ayat 32 disebutkan tiga kelompok orang yang beriman. Wa minhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua dalam ayat ini, hidayah. Hidayah itu nanti ada dua sini aja nih. Hidayah. Nanti hidayah di dunia. Di dunia. Yang kedua, hidayah di akhirat. Hidayah di dunia bentuknya dua. Satu, ilmu nafi'. Yang kedua, amal soleh. Hidayah di akhirat bisa masuk surga. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah di situ ada dua, hidayah di dunia dan hidayah di akhirat. Hidayah di dunia adalah diberikan petunjuk dalam ilmu nafi', belajar ilmu tapi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, diambil dari Al-Quran dan Sunnah, pemahamannya dari pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian tidak cukup berilmu saja, tapi dia beramal dengan ilmu tersebut. Ya, ini yang kita sebut dengan ilmu nafi', dan amalun sholih ini kita sebut dengan shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim yang ada dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang Engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang orang yang engkau murkai, yaitu Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, bukan juga jalan orang yang sesat, yaitu Nasrani. Kenapa? Beramal tanpa ilmu. Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Nasrani beramal tanpa ilmu. Berarti shiratal mustaqim yang mana? Shiratal mustaqim, dia berilmu tapi juga diamalkan. Paham ya? Nah, itulah hidayah di dunia untuk ahli tauhid. Orang yang tauhidnya benar kepada Allah, Allah berikan hidayah di dunia ini. Dia berjalan di atas ilmu yang bermanfaat dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Adapun yang kedua, hidayah di akhirat, yaitu hidayah bisa masuk surga. Seorang bisa masuk surga, bisa menyeberang sirat, siratal mustaqim kan penentu itu. Ketika seseorang menyeberang sirat, itu penentu dia. Kalau dia terjatuh, dia akan masuk neraka. Makanya butuh hidayah Allah ketika menyeberang sirat tersebut. Nah, itu dalil yang pertama dari keutamaan tauhid, yaitu di sini disebutkan dua keutamaan bagi orang yang bertauhid. Pertama, keamanan, yang kedua adalah hidayah. Antum catat ya, selesai. Foto kan dulu habis dihapus kan. Foto Mas. Sudah. Enggak bisa. Tolong deh. Ah. Ah. Kan kita ngaran. Kiamat. Rasa aman. Oh. Itu tafsirnya. Orang Quraisy itu bebas mau keliling kemana pun. Dia masuk ke negeri ini tidak butuh visa gitu loh. Jalan-jalan itu bebas. Kenapa? Karena mereka punya Ka'bah. Ka'bah ini kan memang diagungkan oleh seluruh manusia. Karena mereka punya Ka'bah, mereka punya keutamaan. Jadi jalan-jalan kemanapun nggak ada yang mengganggu orang-orang Quraisy. Nah, itu tafsirnya. Bukan yang ini maksudnya. Itu Allah menyebutkan kenikmatan buat mereka. Kalian sudah diberikan rasa aman, bebas mau kemana-mana, jual beli, ya kan? Orang kafir Quraisy kan jual beli bebas ya. Karena punya Ka'bah. Karena Ka'bah inilah kalian dapat rasa aman. Harusnya kalian beribadah kepada Rabbu hadzal bait, Rabb pemilik bait ini. Sudah? Sudah jelas? Sudah dipotong. Nah, hapus. Ah, selama gila. Ah, pakai mikrofon. Nyaman lah juga. Jauhkan sedikit, jauhkan sedikit. Jauhkan sedikit. Itu diperuntukkan untuk yang tidak syarat ya. Yang dari masjid itu itu maksud anak dia itu tidak zolim li nafsi, itu loh kebalikannya. Kalau terpenuhi tiga hal, maksudnya yang pertama kan zolim li nafsi. Kalau ingin dapat aman yang mutlak bagaimana? Tidak zolim li nafsi, itu maksudnya. Yang kedua muktasid, yang ketiga sabiqun bil khairat. Kalau dia tidak zolim dengan dirinya, yang kedua muktasid sabiqun bil khairat, dapat amnun mutlak. Paham ya? Tapi kalau masih dia berbuat zolim terhadap dirinya, masih berbuat maksiat kepada Allah, berarti dia masih zolim oleh nafsi. Jelas ya? Enggak terpenuhi tiga hal. Ya, mutlakul amn. Dia enggak bisa dapat amnun mutlak karena menzolimi diri sendiri. Mutlakul amn itu sekedar rasa aman gitu loh. Enggak kekal di dalam neraka. Walaupun dia masih berdosa kepada Allah, tapi enggak kekal di neraka. Adapun keamanan yang betul-betul mutlak, tidak disiksa, tidak diadab, tidak ada rasa takut ketika dia tidak zalim di nafsi. Yang kedua, muktasid, yang ketiga sabiqun bil khairat. Kebalikan. Yang kita kasih panah itu kebalikan, kebalikan dari poin yang pertama itu maksudnya. Kelas ya? Kita teruskan yang kedua. Dalil yang kedua, kok mikrofon tuh itu cagat tuh dari tadi. Ah, apa lah? Teknisi mana lah? Lawah. Dari yang kedua itu surat, hadis Ubadah bin Shamit. Habiskan bentar. Hadis Ubadah bin Shamit. Man syahida, barang siapa yang syahida, bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, dia saja, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan Isa hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah lemparkan atau Allah berikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wal jannatu haqqun, dan surga adalah hak benar, wan naru haqqun, dan neraka adalah benar, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Ini namanya jawab syarat yang pernah belajar bahasa Arab. Man di awal itu namanya huruf isim syarat. Man syahida itu isim syarat, itu butuh jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Itu di ujung tuh. Yang syaratnya adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal, atas amal yang dia lakukan sekecil apapun. Sekecil apapun amal yang dia lakukan pasti Allah masukkan surga. Jelas ya? Nah, ini dalil yang kedua tentang keutamaan tauhid. Mana sisi pendalilan yang menyebutkan tentang keutamaan tauhid? Dalil yang kedua, hadis Ubadah bin Shamit. Mana sisinya? Sisinya adalah adkhalahullah. Adkhalahullah al-jannata ala ma kana minal amali. Minal amali. Allah masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal, dengan amal apapun yang dia punya, kecil maupun besar. Jelas ya? Mana tauhid yang disebutkan di dalam hadis ini? Jelas, mana tauhidnya? Mana tauhid yang disebutkan dalam hadis ini? Di awal-awal tuh, man syahida alla ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan abdullah wahdahu la syarikalah. Wahdah dia saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Tauhid yang disebutkan pada kalimat pertama itu, siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah masukkan dia ke dalam surga atas amal apapun yang dia lakukan. Jelas ya? Ini keutamaan tauhid yang nomor berapa berarti? Yang nomor 3. Tadi ayat yang pertama, 2 keutamaan tauhid, rasa aman dan dapat hidayah. Sekarang yang ketiga akan dimasukkan ke dalam surga. Jelas ya? Habis. Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan. Allah azan dulu. Terus kita lihat sini, keutamaan yang ketiga dari tauhid adalah Allah akan masukkan dia ke dalam surga atas amal apapun yang dia punya, kecil ataupun besar, amal yang bagus ataupun amal yang rusak. Intinya ketika dia bertauhid pasti masuk surga. Jelas ya? Nah, kita harus pahami masuk surga di sini maksudnya apa? Nah, masuk surga, masuk surga. Nanti kita berpikir, dia bermaksiat langsung masuk surga gitu, atau bagaimana? Disiksa dulu atau masuk surga langsung gitu. Makanya kita harus pahami masuk surga itu maknanya dua. Masuk surga maknanya dua. Pertama, fil hal namanya, fil hal. Yang kedua, masuk surga adalah fil ma'al. Fil ma'al. Filhal masuk surga tanpa dihisab dan diadab atau dihisab dulu tapi tidak diadab. Adapun fil ma'al masuk surga setelah diadab di neraka. Berarti kan kalimat ini Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu maknanya dua. Pertama, filhal. Filhal itu masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Dia enggak dihisab amalnya ini, enggak dihitung dan enggak diazab juga, langsung masuk surga. Seperti hadis yang pernah kita dengar, ada 70 golongan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Atau dia dihisap dulu, dihitung dulu amalnya, ditimbang dulu gitu kan. Tapi dia gak diazab, selamat dia karena lebih banyak pahalanya. Yang kedua, dia masuk surga setelah diazab di neraka. Dia itu ahli tauhid, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik. Tapi dosanya itu lebih banyak daripada pahalanya. Cuman dosa ini tidak sampai dosa-dosa syirik dan kufur, sehingga dia harus dicuci dulu dosanya, disiksa dari dosa-dosanya, kemudian setelah habis langsung dimasukkan ke surga. Paham ya? Yang pertama, langsung masuk ke dalam surga. Langsung masuk surga. Yang kedua ini, tidak kekal di neraka. Paham ya? Yang pertama, dia langsung masuk ke dalam surga. Yang kedua, dia disiksa di neraka tapi gak kekal. Kenapa? Karena dia punya dosa, tapi dia itu ahli tauhid. Nah, itulah keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid itu, walaupun dia disiksa dengan dosa-dosa yang dia lakukan, banyak ataupun sedikit, tapi dia tidak akan kekal di dalam neraka. Beda halnya dengan orang yang wafat dalam keadaan membuat dosa syirik, dosa kufur kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah, makanya kita belajar agar tidak membawa dosa, dosa syirik dan dosa kufur. Berarti dua ayat ini bisa kita bahas, yang menyebutkan tiga keutamaan untuk orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup kita sebutkan faedah dari hadis ini. Yang punya Al-Jadid, antum lihat. Punya Al-Jadid, antum lihat halaman 32. Faedah dari hadis yang dibahas ini. Pertama, dua kalimat syahadat adalah dasar dari agama. Seseorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka statusnya muslim di dunia, statusnya muslim. Jelas ya, ketika dia mengucapkan saja statusnya muslim. Tapi apakah orang yang mengucapkan langsung masuk surga? Nah, ini enggak. Ketika dia mengucapkan saja dia sudah muslim di situ, tapi untuk masuk surga dia butuh lagi namanya syarat-syarat dari kalimat syahadat. Paham ya? Paham enggak antum? Sekedar mengucapkan sudah muslim dia. Tapi untuk masuk surga, agar ucapan dia itu bermanfaat, harus terpenuhi syarat-syarat dari la ilaha illallah. Yang nanti akan kita bahas syarat-syarat dari la ilaha illallah. Yang kedua, tidak sah ucapan dua kalimat syahadat kecuali dari orang yang mengetahui maknanya dan melaksanakan tuntutan-tuntutannya. Di mana faedah ini diambil? Faedah ini diambil dari kalimat man syahida. Nanti yang punya Al-Jadid, kalimat ucapan dua kalimat syahadat tidak sah kecuali dari orang yang satu paham maknanya. Enggak sekedar ngomong tapi enggak paham. La ilaha illallah, enggak paham, enggak. Itu enggak dianggap. Yang kedua, dia amalkan konsekuensi dari kalimat tersebut mana? Dari kata syahida. Bersaksi. Bersaksi di dalam Islam itu ibaratkan seseorang bersaksi di depan hakim pengadilan. Ketika seseorang bersaksi di depan hakim pengadilan, kan dia harus paham maknanya. Apa yang diomongkan itu dia paham. Jelas ya? Betul-betul dia yakin dengan apa yang dia saksikan. Ketika dia enggak yakin, dia ragu, dia enggak dianggap persaksiannya tersebut. Harus yakin, disumpah dia kan. Nah, jadi persaksian di dalam Islam bukan cuma ngomong doang, enggak. Persaksian dalam Islam, persaksian yang memang dibangun di atas ilmu. Dia paham apa yang dia persaksikan tersebut. Makanya harus belajar. Kemudian dia amalkan persaksian tersebut, konsekuensinya dia amalkan. Nah, makanya faedah kedua ini diambil dari kata man syahida. Itu perinciannya panjang sebenarnya. Waktu kita terlalu singkat untuk membahasnya. Kemudian yang ketiga, Allah menggabung bagi Nabi Muhammad predikat sebagai hamba dan rasul. Mana? Abduhu wa rasuluhu, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammad itu hamba dan rasul. Apa tujuannya? Tujuannya adalah sebagai bantahan kepada orang yang ekstrim berlebihan di dalam agama menyembah Nabi Muhammad. Bantahannya mana? Muhammad itu Abdullah, hamba. Yang kedua, sebagai orang yang lalai, yaitu meremehkan Nabi Muhammad, tidak mengindahkan hadis-hadis Nabi, tidak mau tunduk kepada apa yang Nabi perintahkan. Diperintahkan begini, dia tetap. Itu dalam kalimat Rasuluhu. Jadi abduhu wa rasuluhu, faedahnya untuk membantah orang yang ekstrim menyembah Nabi Muhammad, berdoa tawassul kepada Nabi Muhammad dalam kalimat abduhu. Adapun kalimat Rasuluhu, bantahan kepada orang yang meremehkan Nabi Muhammad, menurunkan derajat Nabi Muhammad SAW. Masih sisa terbanyak, sisa 12 faedah. Insyaallah nanti kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya, baru kita sebutkan 3 faedah dari hadis ini. Masih tersisa 12 faedah lagi. Jadi ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin menambah semangat kita untuk belajar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau di tengah penjelasan ada kata-kata yang salah dan khilaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.